gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.